Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang kecil. Di antara dosa yang berbahaya bagi kehidupan seorang hamba di akhirat adalah yang pertama, dosa bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Bid'ah secara istilah syariat adalah cara yang diadakan di dalam agama yang menyerupai syariat, dimaksudkan untuk berlebihan di dalam bertaqarrub kepada Allah SWT. Dan bid'ah adalah perkara yang paling jelek. Rasulullah SAW bersabda, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Orang yang melakukan bid'ah seakan-akan menganggap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW belum sempurna. Dan seakan-akan dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah Allah SWT. Pelaku bid'ah menganggap dirinya di atas petunjuk, sehingga sulit dia untuk mendapatkan hidayah kecuali orang yang Allah SWT rahmati. Yang kedua, di antara dosa-dosa yang berbahaya bagi seorang hamba adalah dosa-dosa besar, yaitu semua dosa yang diancam pelakunya dengan hukuman di dunia atau laknat dari Allah SWT atau amarah dari Allah SWT atau diancam dengan neraka, seperti berzina, mencuri, riba, durhaka kepada orang tua, membunuh tanpa hak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah dosa-dosa kecil, yaitu dosa yang tidak sampai kepada dosa-dosa besar, seperti melihat kepada aurat wanita yang tidak halal baginya, dan lain-lain. Dosa kecil ini bisa menjadi besar karena beberapa sebab, di antaranya adalah apabila dilakukan secara terus-menerus tanpa melakukan taubat kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli hatta yuhlikna." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan, karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut berkumpul pada diri seseorang sampai membinasakannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dosa berupa kezaliman kepada orang lain, baik harta, kehormatan, maupun fisik, akan menjadi penyesalan di hari kiamat apabila tidak meminta dihalalkan di dunia ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Roy. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.